Jelajah seribu langkah, mendaki dan mencari, mengajakku berhenti di pintu hatimu. Terkembang seribu layar, terhembus dan terpacu, kembali menuntunku ke pantai cintamu. Kasihku, semua membimbingku ke langit kasihmu. Kasihku, sayangku, yakinilah cintaku yang terakhir, hanya ku serahkan.